semangat untuk belajar, bersungguh-sungguh menumpahkan apa yang kita punya untuk memahami agama ini, kemudian mengamalkan. Karena kunci daripada kebaikan keadaan kita, keberuntungan kita ada pada ilmu dan amal. Baik, alaikum rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk terus istiqamah dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini. Subhanaka wa bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.